Siapa nama, hai di mana rumahnya? Boleh saja aku tak marah. Oh, aku tak marah. Asalkan jangan sampai berbuat salah. Hai, berbuat salah. Berbuat salah. Hendak kemanakah tujuanmu tengah malam jalan sendiri? Abang bertanya, adik yang manis ini siapa nama, hai di mana rumahnya? Boleh saja aku tak marah, oh aku tak marah. Asalkan jangan sampai berbuat salah, hai berbuat salah. Dek, rumahnya yang mana sih dek? Oh, abang mau tahu rumah saya? Itu dia tuh, bang.